بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. أيها المسلمون، عباد الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam kenikmatan darinya. Nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Idul Qurban, Idul Adha, di mana kita kaum muslimin bersuka cita, naam, untuk melakukan ataupun menyambut hari raya ini. Namun, di sisi yang lain, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menguji kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Di hari adha ini, di hari idul kurban ini, kita harus menjalankan, naam, perayaan hari raya ini dengan mematuhi segenap ya aturan-aturan dari pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin. Sehingga ada dua hal amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu amalan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan amalan bersabar di atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun. Laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan, mengagumkan, artinya ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan semua perkara yang ada kepada seorang mukmin tersebut, maka semua itu akan menjadi baik bagi dirinya. Apa yang dimaksud baik bagi seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam, in asabathu sarra syakara." Maka jika Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia ataupun anugerahkan kepada dia kenikmatan, maka dia bersyukur. Bersyukur, fakana khairan lahu. Maka yang demikian itu, takdir Allah Subhanahu wa taala itu baik bagi dirinya karena dia senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabara. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, ujian kepada dirinya, maka dia senantiasa bersabar di atas ujian tersebut. Fakana khairan lahu. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala berupa ujian ini akan menjadi baik bagi dirinya. sehingga Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji seorang mukmin yang ketika ditimpa nikmat dia bersyukur, ketika ditimpa musibah dia bersabar. Barakallahu fikum. Maka apalah lagi imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah senang kagum terhadap seorang mukmin? Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan tempat yang terbaik di sisinya, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah kesabaran yang pada hari ini sangat harus kita kuatkan, istiqamahkan. Maka pada hari ini pula ya, kita mengingat kembali, ingin mengambil ibrah, ingin mengambil pelajaran dari kisah Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta keluarganya. Pada kesempatan ini kami ingin mengambil 3 kejadian dari peristiwa diujinya Nabi Ibrahim beserta keluarganya, dan mereka mampu melewati dengan kesabaran. Barakallahu fikum. Peristiwa pertama, lihatlah bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika harus ya, menerima kenyataan ya, masyarakatnya, bahkan ayahnya sendiri menjadi kufur, termasuk orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak pernah menyerah dalam dakwahnya, ataupun Nabi Ibrahim mengalah untuk mengikuti agama ayahnya dan agama masyarakatnya. La wallah, tidak, demi Allah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdakwah secara hikmah wal mau'izah. Naam, wal mau'izatil hasanah. Naam, sebagaimana difirmankan di surat Maryam ayat ke-42, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idz qala li abihi ya abati." Naam, "Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahanda, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memilih kata-kata yang paling bijak, yang paling lembut, yaitu ya abati, wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, dan tidak mampu mencukupimu sesuatu apapun? Perhatikan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita bagaimana cara mendakwah, berdakwah kepada kaum muslimin, kepada mereka-mereka kafirin. Naam, harus dengan hikmah, dengan ilmu, dengan penjelasan. Naam, tidak langsung mengkafir-kafirkan, tidak langsung membid'ah-bid'ahkan tanpa menjelaskan. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menggali rasional, menggali naam, istilahnya, istilah para ulama adalah taqribul afham, pendekatan pemahaman terhadap orang-orang yang telah tertutupi fitrahnya. Naam, Nabi Ibrahim mengingatkan, benda ini, berhala ini tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, tidak mampu memberikan sesuatu apapun, mencukupi sesuatu apapun. Lalu kenapa engkau beribadah kepadanya, wahai ayahandaku? Masya Allah. Masya Allah. Namun tetap saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Ayahnya juga terus kufur, tidak mengimani apa yang diajak diserukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam senantiasa bersabar di atas dakwahnya ini. Barakallahu fikum. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pergi dari Syam menuju sebuah tempat, yang mana tempat ini tempat yang tidak berpenghuni, tempat yang tidak memiliki apapun, tidak bisa dimanfaatkan suatu apapun, tidak tumbuh tumbuhan di sana. Tempat itu sekarang bernama Makkah Al-Mukarramah. Naam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dari Syam mengajak seorang istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang masih bayi, yaitu bernama Ismail alaihissalam. Ketika sampai perjalanan yang jauh dari Syam menuju Makkah, bahkan ketika sampai di Mekah, barakallahu fikum, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam langsung meletakkan, mendudukkan Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi. Seketika itu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di tempat yang tidak berpenghuni itu. Kemudian Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di hadis yang panjang menjelaskan menceritakan tentang kisah ini. Hajar bertanya kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Ya Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat yang tidak berpenghuni ini?" Hajar terus mengulang pertanyaan itu kepada Ibrahim, tapi Ibrahim alaihissalatu wassalam terus melangkahkan kakinya tanpa melihat ke belakang sedikit pun. Naam, sampai sehingga Hajar berkata, "Apakah ini perintah Allah? Apakah ini perintah Allah?" Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam barulah menjawab, "Naam. Benar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala." Maka Hajar mengatakan, "Kalaulah ini perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan melantarkan kami, barakallahu fikum." Ibrah pelajaran pada peristiwa ini, barakallahu fikum. Lihatlah bagaimana istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seorang istri yang salihah, seorang istri yang selalu mendukung dakwah suaminya Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia tidak memprotes, dia tidak marah. Bahkan secara akal sehat tidak mungkin seorang ditinggalkan. Seorang suami pasti dikatakan tidak bertanggung jawab ketika meninggalkan anak dan istrinya tanpa memberikan bekal, tanpa naam melihat tempat dan suasana. Tapi karena ini perintah Allah, Ibrahim sedang diuji, keluarga Ibrahim sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar pun mendukung, menyokong, mensupport Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kami ketika kami bertakwa kepadanya, ketika kami bersabar di atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, barakallahu fikum. Maka ayuhal ummahat, bersemangatlah dalam mendukung para suami untuk ataupun dalam dakwah ilallahi jalla wa ala. Jangan sampai engkau menahan-nahan mereka karena mereka sedang berjihad menegakkan kalimat tauhid di bumi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mencegah mereka dalam mendakwahkan dakwah tauhid. Ingatlah, keluarga ini keluarga penghuni jannah, keluarga penghuni syurga, di mana Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi mereka tempat yang paling indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang ketiga, barakallahu fikum. Peristiwa yang mahsyur, yang hari ini dan sampai akhir zaman nanti menjadi syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya, maka Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada anaknya Ismail yang sudah beranjak remaja. Ismail alaihissalatu wassalam adalah putra yang paling dinanti-nanti, adalah putra yang paling didamba-dambakan. Di usia 80 tahun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam barulah dikaruniakan putra yang bernama Ismail. Naam, tergambarkan kepada kita bagaimana cintanya, bagaimana sayangnya Ibrahim kepada Ismail. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji dengan Ibrahim melihat dalam mimpinya bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bukan mengusir, bukan naam, menelantarkan, tapi menyembelih. Subhanallah. Maka lihatlah apa jawaban anak yang saleh ini. Lihatlah jawaban anak yang saleh ini, barakallahu fikum. Disebutkan di dalam surat Saffat ayat ke-102. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qala if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Inilah jawaban Ismail alaihissalatu wassalam. Ismail berkata kepada ayahnya, "Ya abati, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah engkau akan mendapatiku insyaAllah. Minas sabirin. Termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ayuhal abna. Wahai para putra putri. Lihatlah bagaimana Ismail mendukung ayahnya dalam dakwah ilallahi jalla wa'ala. Tidak merepotkan ayahnya dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ayuhal abna. Bersemangatlah membantu menyokong ayahmu dalam dakwah ilallahi jalla wa'ala. Jangan sampai engkau merepotkan dia. Jangan sampai engkau mencegah dia. Karena sikap manjamu. Karena sikap naam. Membuat dia iba. Membuat dia mengurungkan niat untuk dakwah ilallahi jalla wa'ala. Maka lihatlah bagaimana keluarga Ibrahim. Dimulai dari Ibrahim alaihissalatu wassalam. Seorang suami yang luar biasa. Naam kesabarannya dan juga istrinya Hajar. Yang luar biasa kesabarannya dan juga Ismail anaknya yang luar biasa kesabarannya. Mereka inilah penghuni jannahnya Allah. Mereka inilah memiliki sifat-sifat penghuni jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini kami sampaikan bukan hanya penghantar untuk hiburan semata. Tapi untuk kita ambil ibrah, ambil pelajaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala naam menjadikan kita keluarga yang Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan di dunia. Di atas ketakwaan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan sebagai penutup, kami ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Hadis ini diriwayatkan atau datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqaitu Ibrahim Khalilullah lailata usri bi." Ketika aku bertemu dengan Ibrahim, naam, di malam aku diisra'kan ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa taala, faqal, maka Ibrahim alaihi salatu wasallam berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, uqri ummataka minni salam, sampaikan ya salam kepada umatmu dariku." Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam menyampaikan salam kepada kita ya ikhwan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yang sedang bersiap-siap menuju jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan salam kepada kita ya ikhwani. Kemudian beliau berkata, "Wakhbirhum," dan beritakan kepada mereka, "Annal jannata," sesungguhnya syurga itu, "tayyibatul turbah," sesungguhnya syurga itu naam tanahnya itu wangi, "wa'udbatul ma," dan airnya segar, "wa'annaha qi'an," dan sesungguhnya syurga itu tanahnya begitu rata, begitu landai, "waghirasaha," dan ya, yang bisa menumbuhkan tumbuhan di dalam jannah nanti adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, inilah yang dikhabarkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana indahnya syurga, bagaimana indahnya jannah. Agar kita merebutnya, agar kita yang menempatinya, agar kita tidak menyanyiakan hidup kita di dunia ini. Naam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menyampaikan salam kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam memberitakan al-jannah. Memberitakan syurga kepada kita ya ikhwani. Ayuhal aba wa ummahat wa abna. Begitu indahnya jannah. Begitu indahnya syurga. Agar kita termotivasi untuk bersemangat, bersabar dalam mengarungi kehidupan dunia ini di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. baik dari para suami maupun para istri dan para anak-anak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menakdirkan kita bertemu di dunia, seorang suami bertemu dengan istrinya dan memiliki keturunan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah mereka, hidayah tauhid wa sunnah. Jangan sampai di akhir hayat kita terpisahkan karena kekufuran. Jangan sampai di akhir hayat kita terpisahkan karena lepas daripada sunnah. Maka teruslah saling nasihat-menasihati, saling bahu-membahu, saling menjaga istiqamah di atas sabar, saling mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di dunia dan kembali mempertemukan kita di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang begitu indah sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Naam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Naam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.